تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Makanya akan datang nanti pembahasan sholat tarawih itu kan ada jeda-jedanya kan. Nah, bagaimana kalau imam kasih jeda panjang, apakah boleh dia sholat lagi di situ? Akan datang nanti sejumlah ulama membolehkan, karena asalnya paling afdolnya memang dalam kondisi sholat. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sholat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddathani Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi qala haddathana Uthman ibn Umar qala akhbarana Yunus, ini Yunus bin Yazid al-Layli, ani Zuri an Urwana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fa shalla fil masjid fa shalla rijalun ma'ahu fa asbaha nasun yatahaddatsuna bidzalik fa jatama'a aktsaru minhum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lailatil tsalitsah فصلّى فصلّوا بصلاة وأصبح الناس يتحدثون بذلك وكثر أهل المسجد الليلة الثالثة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة أجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر. Ya, falamma qada salat al-fajr aqbala lan-nas fatashahhada thumma qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya sya'nukum al-laila inni khashitu an tufrada 'alaykum salatul lail fata'jizu anha wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibuhum fi qiyam ramadan min ghairi ya'muru bi azimati amrin fa yaqul man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم أبي بن كعب فكان كذلك أول ما اجتمع الناس على قيام شهر رمضان. Ini sama dengan riwayat sebelumnya ya, cuma di akhir riwayat itu diterangkan bahwa inilah kisah awal kalinya manusia itu berkumpul melakukan sholat tarawih setiap malam. Inilah kisahnya. Ya kalau lihat kisahnya, tampak ya bahwa ini dasarnya syariatnya sudah ada dari masa Nabi. Hukumnya itu sudah tetap di masa Nabi. Jadi jangan ada yang berkata, oh ini Umar berbuat bid'ah. Dia bikin tuntunan sendiri. Tidak ada Umar bikin tuntunan sendiri. Umar itu cuma menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Yang aneh bin ajaibnya sebagai manusia, subhanallah ya. Ya, sholat tarawih disyariatkan. Ada yang kalau bulan Ramadan, kalau sudah selesai sholat tarawih, dia bikin lagi sholat tasbih, dia bikin lagi sholat apa begitu, macam-macam dia bikin sholat. Ya, senang bikin bida-bida, subhanallah. Padahal yang sunnah saja dia lakukan itu belum tentu semuanya bisa dia lakukan. Ya, itulah manusia seperti itu ya. Orang itu kalau dia sudah sibuk dengan bid'ah, dia akan tinggalkan sunnah. Orang kalau dia tidak puas dengan sunnah Nabi, dia akan cari hal yang bid'ah. Iya. Makanya orang itu hendaknya dia puas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Hendaknya kalian mencontoh sunnah saya. Jangan kalian bikin bid'ah, maka sudah mencukupi kalian. Pasti cukup. Jelas ya? Baik. Tapi heran ya, subhanallah, senang sekali cari perkara-perkara tidak ada asal usulnya, bikin sibuk manusia saja. Bikin sibuk manusia dari hal yang disunnahkan. Baik.